بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، ما زلنا في الأصل الرابع، kita masih pada prinsip yang keempat dari prinsip-prinsip طلب العلم dalam prinsip-prinsip mencari ilmu، yaitu العلم هو قول الله ورسوله وقول الصحابة ما الإجماع والقياس الصحيح. Yang namanya ilmu yang harus dipelajari dan mendapatkan pahala ketika dia talabul ilm adalah ilmu yang bersumber dari ucapan Allah SWT dan ucapan Rasulnya SAW dan juga ucapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian ijma' mereka dan qiyas, tentunya qiyas yang sahih bisyurutnya. Sampai kita pada ucapan Muhammad bin Hasan, kelihatannya Syaibani rahimahullah. Kata beliau, وَمَنْ كَانَ عَلِمًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَبِقَوْلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمْ وَبِمَا اسْتَحْسَنَ فُقَهَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَسِعَهُ أَنْ يَجْتَهِدْ. Kata beliau, kata Muhammad bin Hasan, bahwasanya siapa yang memiliki ilmu tentang kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan juga tentang ucapan-ucapan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, wa bima istahsana al-fuqaha'ul muslimin, dan dengan apa yang dianggap baik, yang dirajihkan oleh para ulama, para fuqaha'ul muslimin, maka dia boleh baginya untuk berijtihad. Perhatikan, ijtihad adalah sesuatu yang merupakan haknya seorang alim. Tetapi di sini dirincikan, siapa yang dimaksud dengan alim yang berhak untuk berijtihad? Siapa yang dimaksud seorang yang boleh berijtihad? Dikatakan oleh Muhammad bin Hasan rahimahullah, yaitu orang yang aliman bil kitabi wa sunnah, berilmu tentang Quran wa sunnah. Alim bil Quran, alim bil sunnah, dan juga alim bi aqwali salaf, alim bi aqwali ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia berilmu tentang ucapan-ucapan para sahabat, dan juga berilmu tentang apa-apa yang dianggap benar oleh para fuqaha. Artinya, setelah dia tahu Quran wa sunnah, dia pelajari pula ucapan para sahabat, kemudian dia pelajari pula ucapan-ucapan para fuqaha. Apa kata faqih fulan, apa kata faqih fulani, apa kata syekh imam fulan, apa kata imam fulan, mengerti semua pendapat-pendapat fiqih dari mereka para fuqaha. Setelah itu silakan, Setelah itu silakan kamu beristihad. Berarti karena ayatnya demikian, hadisnya demikian, dan ucapan para sahabat seperti ini, dan para fuqaha menyatakan demikian-demikian, maka saya berkesimpulan yang benar dan rajih adalah ini. Walam yakhruj anhum, jangan keluar dari mereka. Ya, ini merajihkan apa yang ada di antara mereka. Merajihkan atau menganggap mana yang lebih benar, lebih tepat dari ucapan-ucapan para sahabat, ucapan-ucapan para salaf, para ulama, sehingga dia tidak lancang untuk keluar dengan pendapat yang nyeleneh, pendapat yang syadz, keluar dari jamaah. Tidak. Tetapi beristihad dari apa yang dia ketahui dari aqwalul ulama, aqwal al-fuqaha. Qala wasi'ahu an yajtahid ra'yahu fi ma ibtuliya bihi. Dia boleh beristihad dengan pendapat dia pada apa yang dia mendapatkan masalah padanya. Ini dia yang alami, yang dia alami. Dia mengalami sesuatu. Ini problem, ini muskilah. Ini masalah yang harus saya selesaikan. Boleh apa tidak boleh? Halal apa haram? Ini bagaimana keadaannya, hukumnya? Dia lihat ucapan para fuqaha. Tidak tepat masalah yang dia hadapi. Yani masalahnya beda. Ayat Al-Quran dia pelajari, sunnah dia pelajari, dia sudah alim tentang keduanya. Dia alim pula dengan ucapan para sahabat. Tapi masalah yang dia hadapi tidak disinggung di sana. Juga dia nukil fuqaha, ucapan-ucapan para alim, ulama. Juga enggak ada yang berkaitan dengan apa yang dihadapi. Apa yang dilakukan? Ijtahada ra'yahu. Dia beristihad dengan ra'yunya yang mirip dengan apa yang dia pelajari pada Quran dan Sunnah, yang mirip dengan apa yang ada pada aqwal salaf dan apa yang ada pada ucapan para ulama. Wa yaqdi bihi, maka dia memutuskan dengan pendapatnya dia. Wa yumdihi fi salatihi, dan dia gunakan kesimpulan tersebut pada salatnya, pada puasanya, pada hajinya. Wa jami' ma amara bih, dan pada seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuhi 'an, dan pada seluruh apa yang dilarang dia terapkan di sana. Fa idza ijtahada wa nadhara wa qasa 'ala ma ashbah, kalau dia ijtahada, bersungguh-sungguh beristihad mencari mana yang lebih rajih. Wa nadhara, dan mempelajari, meneliti semua pendapat-pendapat para fuqaha. Wa qasa 'ala ma ashbah, dan dia mengkiaskan dengan apa yang paling mirip. Dengan apa yang paling mirip. Wa lam ya'lu, dan tidak melampauinya. Wasi'ahul 'amal bidzalik, maka dia boleh beramal dengan apa yang dia rajihkan atau apa yang dia putuskan. Saya lihat dengan apa yang saya punya dari ilmu bahwa ini lebih mirip dengan masalah ini. Maka saya memakai dalil itu. Wa in akhta alladhi yanbaghi an yaqul bihi, walaupun dia keliru, salah, tidak semestinya apa yang dia ucapkan itu, tetap dia mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala kesungguh-sungguhannya, pahala usahanya dia untuk mencari dalil-dalil, mencari ayat dan hadis, mencari ucapan para fuqaha, para ulama, mencari mana yang lebih rajih di antara aqwal, di antara ucapan-ucapan mereka dengan dalil-dalilnya. Maka ini adalah usaha yang majur, usaha yang mendapatkan pahala, usaha yang menyebabkan dia mendapatkan pahala. Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrani, wa idza ijtahadal hakimu fa akhta falahu ajrun wahid. Sebagaimana diriwayatkan, kalau seorang beristihad, seorang hakim menghukumi dengan istihadnya, kemudian asab, tepat, falahu ajrani, dia mendapatkan dua pahala. Wa idza ijtahada fa akhta, kalau dia beristihad bersungguh-sungguh memutuskan dengan satu keputusan, fa akhta, kemudian dia salah, falahu ajrun wahid, dia mendapatkan satu pahala. Pahala usahanya, walaupun ternyata hasilnya salah. Qulana a'azakumullah, ini pun kita lihat bahwa ucapan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani rahimahullah menunjukkan bahwa yang namanya ilmu, maqalah wa qala Allah wa qala Rasul. Yang namanya ilmu adalah ucapan para sahabat dan kemudian aqwalul fuqaha. Qala Muhammad bin Hasan juga, al-ilmu ala arba'ati awjuh. Ilmu ala arba'ati awjuh. Bahwa ilmu itu ada empat sisi atau ada empat perkara. Yang pertama, maka nafi kitabillahin natiq. Yang pertama, apa yang ada dalam kitabullah, an-natiq bihi, yang diucapkan oleh Allah SWT dalam kitabnya. Wa ma ashbahahu, dan apa yang mirip dengannya. Wa ma kana fi sunnati rasulih. Yang kedua, ma kana fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-ma'thurah wa ma ashbahaha. Yang kedua, apa yang terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW yang diriwayatkan, al-ma'thurah, yang diriwayatkan dan terbukti benar, terbukti sahih bahwa itu ucapan Rasulullah SAW. Tentunya terbukti secara ilmiah, terbukti secara ilmiah, secara ilmu hadis bahwa itu ucapan Rasulullah SAW. Wa ma ashbahaha, dan apa yang semiripnya. Fadabudina azakumullah, kalimat dari beliau, dari Muhammad ibn Hasan rahimahullah, kalimat wa ma ashbahahu wa ma ashbahaha, ini menunjukkan bahwa ilmu tersebut bersumber dari Allah SWT, dan apa-apa yang mirip walaupun masalahnya tidak sama, tapi karena ada kemiripan maka dihukumi dengan hukum sama. Inilah dikatakan qiyas. Sehingga makna lainnya adalah Al-Quran dan juga apa yang dikiaskan dengan Quran, al-hadis dan apa yang dikiaskan dengan hadis. Wa ma kana fima ajma' alaihi sahaba. Yang ketiga, al-wajhu tsalits, sisi yang ketiga, ma kana fima ajma' alaihi sahaba, apa yang merupakan kesepakatan seluruh para sahabat. Apa yang merupakan kesepakatan seluruh para sahabat. Wa ma asbahahu, dan apa yang mirip dengannya, atau sesuatu yang dikiaskan dengan apa yang ijma dari para ulama. Wa kadzalika makhtalafu fihi la yakhruj an jami'ihi. Sisi yang keempat adalah makhtalafa al-ulama as-sahabah. Apa yang diperselisihkan oleh orang-orang yang berilmu dari kalangan para sahabat. La yakhruj an jami'iha, jangan keluar dari mereka semuanya. Kalau berbeda pendapatnya mereka ada tiga akwal, maka kamu jangan keluar dari tiga pendapat itu. Kalau diantara para sahabat ada empat pendapat, maka kamu jangan berpendapat dengan pendapat yang kelima. Kalau ada dua pendapat di kalangan mereka, maka pilih salah satunya. Ini makna la yakhruj an jami'ihi, jangan keluar dari pendapat-pendapat mereka para sahabat. Karena para sahabat adalah umat yang terbaik. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Sehingga kalau mereka berselisih, insyaallah ar-rajih as-sahih ada di kalangan mereka. Yang paling benar, yang paling sahih dari pendapat-pendapat itu ada di kalangan mereka. Tidak mungkin semuanya salah. Demikian, sanabirna a'azakumullah. Sebagai asal min usulil ilm, sebagai dasar dari dasar-dasar ilmu adalah apa yang diucapkan oleh Allah dalam Quran dan apa yang dikiaskan dengannya. Yang kedua, apa yang ada dalam hadis yang sahih dan apa yang dikiaskan dengannya. Yang ketiga, apa yang disepakati oleh para sahabat dan apa yang dikiaskan dengannya. Yang keempat, apa yang diperselisihkan oleh mereka para sahabat, maka jangan keluar dari salah satu pendapat mereka. فَإِنْ أَوْقَعَ الْإِخْتِيَارَ فِيهِ عَلَى قَوْلٍ فَهُوَ عِلْمٌ تَقِيسُ عَلَيْهِ وَمَا أَشْبَهَهُ. Maka apa yang sudah dipilih dengan rajih atau dengan ijtihadnya bahwa ini yang lebih dekat kepada sunnah atau lebih dekat kepada Quran, maka dipilih pendapat para sahabat tadi yang berselisih. Dianggap inilah pendapat yang rajih. هذا قول صحيح atau قول راجح من أقوال الصحابة. Setelah ditemukan mana yang rajih, maka itulah ilmu. Itulah ilmu. Taqisu alaihi ma asbahahu, akan dikiaskan dengannya yang lain-lainnya. Qulibna a'azakumullah. Kalau dikatakan khamr haram dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah, dan haramnya karena kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka kita kiaskan semua perkara yang lebih jelek lebih banyak kejelekannya daripada kebaikannya, maka kita katakan haram karena itu sejenis khamr, semirip dengan khamr. Maka tidak perlu kita mengkhususkan pada khamr yang dibikin dari anggur, tapi kita katakan walaupun tidak dalam bentuk minuman, walaupun dalam bentuk bubuk, walaupun dalam bentuk asap, walaupun dalam bentuk pil, dalam bentuk apapun, dalam bentuk suntikan sekalipun, kalau itu sama memabukkan, menghilangkan akal, merusak, maka itulah yang dikatakan khamr. Maka digabungkan bersamanya. Qadirina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Lepas dari perbedaan dua ulama atau dua para ulama, dua kelompok ulama, yang satu menyatakan itu bukan qiyas, karena itu sama-sama khamr bentuk apapun, karena Rasulullah menyatakan kullu muskirin khamrun, dan ini lebih sahih. Ini pendapat yang lebih rajih. Pendapat yang lain itu adalah haramnya karena qiyas. Demikian pula bolehnya zakat fitrah dengan beras, itu pun qiyas. Karena tidak disebut beras oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyebutnya hanya dengan sebutan gandum, kemudian bur, kemudian ini, kemudian itu, terigu dan kurma, kismis. Nasi tidak disebut. Tetapi kemudian kita menyatakan beberapa ulama bahwa beras pun boleh. Kenapa kok boleh? Karena sama dengan gandum dari beberapa sisi. Di antaranya kalau itu adalah makanan pokok, sehingga boleh zakat fitrah dengan makanan pokok dikiaskan dengan itu. Karena azakumullah berarti dalil dari hadis dan wama yuqasu bihi. Sama dengan yang khamr tadi, bahwa ini pun sebagian ulama menyatakan itu bukan qiyas. Itu bukan qiyas. Kenapa bukan qiyas? Karena ada nas langsung dari hadis qutu yaumik, atau makanan pokok sehari-hari ini. Karena azakumullah, kalau sudah makanan pokok, maka berarti kita memakai beras dalam zakat fitrah itu bukan dengan qiyas, tapi dengan nas. Dengan nas, dengan dalil. Permisi na'azakumullah ala kulli hal. Bagi mereka yang berpendapat bahwa itu qiyas, menunjukkan bahwa apa yang ditunjukkan oleh Quran dan apa yang dikiaskan dengannya, apa yang ditunjukkan oleh hadis dan apa yang dikiaskan dengannya, apa yang ditunjukkan dalam ijma' dan apa yang dikiaskan dengannya, dan juga apa yang diperisikan oleh para sahabat, maka itulah ilmu yang kita cari yang rajih diantara aqwal salaf, aqwal sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Maka inilah yang dikatakan ilmu, ada arba'atu awjuh, ada lima sisi atau lima perkara atau empat perkara. Wa mastahsanahu 'amatu fuqaha. Dikatakan yang berikutnya, wa mastahsanahu 'amatu fuqahal muslimin, dan apa yang dianggap baik, istihsan, oleh para ulama fuqahal muslimin. Wa ma asbahu wa kana nadiran lahu, atau yang semirip dengan mereka, atau yang dikiaskan dengan pendapat mereka itu. Ini yang kelima. Kalau mau dihitung dua ucapan sahabat tadi, yang ijma dan yang ikhtilaf. Kalau mau dihitung satu, yang ijma dan ikhtilaf sama-sama ucapan sahabat, maka kita katakan empat. Sebagaimana dikatakan Muhammad Asy-Syaibani, arba'atu awjuh, empat sisi atau empat perkara ilmu. Qala wa la yakhruju al-ilmu an hadhihi al-wujuh al-arba'. Maka yang namanya ilmu enggak keluar dari empat perkara ini. Enggak keluar dari empat perkara ini. Yang luar ini, maka itulah yang dikatakan dengan waswasatu syayatin. Itulah yang dikatakan dengan ra'yu. Itulah yang dikatakan dengan perkara-perkara yang sama sekali tidak bisa jadi hujjah. Akal-akalan, bukankah berarti-berarti. Itu bukan ilmu. Atau perasaan, rasanya ini lebih bagus, atau rasanya ini lebih adil daripada itu. Kalau hukum waris dengan cara yang ada dalam Quran, rasanya kurang pas. Kayaknya yang lebih pas, rasanya yang lebih adil itu adalah kalau disamaratakan laki-laki perempuan sama. Bukankah sekarang laki-laki perempuan sama, sama-sama kerja, sama-sama begini, sama-sama begitu? Qulubina azakumullah, itu perasaan bukan ilmu. Itu waswas atau syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Yang namanya ilmu, maqala Allah wa qala Rasul. Yang namanya ilmu, maqala sahabah. Dan yang keempat, mastahsanahu al-fuqaha. Wa la yakhruju ilmu an hadhihi al-wujuh al-arba'ah, dan tidak keluar dari empat itu. Wa yanbaghi ala hadzal asl umur, dan tidak bisa. Wabillahi taufiq. tidak bisa bicara. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, subhanakum bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan insyaallah. Qadam bi idznillah.